Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuimu. Karena sungguh ini tidak bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah untuk melupakan cerita panjang yang pernah aku lalui. Tolong yakinkan saja raguku, pergi saja. Meski berat melangkah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah lihat video cover kali ini di channel YouTube Hanindia. Semoga berkenan. Terima kasih untuk Kak Firsa Besari juga, lagunya keren banget, sukses selalu. Dan terima kasih untuk kalian semua yang udah mampir channel Hanin. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus see you on my next video. Bye bye.